Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita telah sampai pada bab halawatil iman, bab manisnya keimanan. Yang hafal hadis, tafadhol, dibaca hadisnya, dihafalkan, baik yang di rumah ataupun santri yang di masjid. Sebelum masuk pada bab yang ke-10, ya, merojak sedikit, sebelumnya kita jelaskan tentang keutamaan bermajlis dengan orang-orang saleh. Kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala, bermajlis dengan orang-orang saleh akan merubahmu dari 6 perkara menjadi 6 perkara. Apa yang pertama? Min asyaf ilal yakin, dari ragu kepada keyakinan. Yang kedua, min riya ilal ikhlas, dari sifat riya menjadi ikhlas. Yang ketiga, min ghaflah ilal zikr, dari sifat lalai menjadi sifat az-zikr, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang asalnya lalai menjadi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Nah, min ragbati fid dunya ila ragbati fil akhirah, dari semangat terhadap dunia menjadi semangat terhadap akhirat. Yang kelima, wa min al-kibr ila tawadu, dari sifat sombong menjadi sifat tawadu. Yang keenam, wa min su'in niyah ila nasihah, dari niat yang jelek menjadi tulus. Ini faedah bermajlis dengan orang-orang soleh. Ya. Sehingga kita pun bisa menilai teman kita itu teman yang soleh ataukah bukan. Kalau seandainya teman kita itu merubah dari 6 perkara tadi yang jelek menjadi 6 perkara yang baik, berarti ini alamat teman kita teman yang baik. Tapi na'udzubillah kalau seandainya sebaliknya, ya, merubah dari sifat yang baik menjadi sifat yang jelek, ini alamat teman kita teman yang jelek, bukan teman yang baik. Ya, yang asalnya yakin jadi ragu, yang asalnya ikhlas jadi riya, asalnya dia suka mengingat Allah jadi lalai, ya, yang asalnya dia semangat kepada akhirat jadi semangatnya terhadap dunia, yang asalnya tawadu menjadi sombong, bangga diri, takabur, yang asalnya tulus menjadi jelek niatannya. Ini alamat teman kita bukan teman yang baik. Hendaklah kita berhati-hati, dikarenakan sekali lagi teman itu berpengaruh terhadap jati diri seseorang. Bahkan terhadap akhlak dan agama seseorang. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Nah, masuk pada bab yang ke-10. Bab alamatul iman hubbul ansar. Bab alamat keimanan mencintai orang-orang ansar. Ini sudah belum? Nah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Walid, menceritakan kepada kami Abu Walid. Qala haddatsana Syu'bah, Dia mengatakan, menceritakan kepada kami Syu'bah. Telah banyak berlalu tentang biografi Syu'bah. Amirul Mukminin fil hadis. Nah. Qala akhbarani Abdullah ibn Ubaidillah ibn Jabr. Mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Abdullah bin Jabr. Qala sami'tu Anasan. Beliau berkata, aku mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ayatul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ayatul iman. Tanda keimanan. Hubbul ansar. Mencintai orang-orang Ansar. Wa ayatun nifaq, dan ciri atau tanda kemunafikan, bughdul Ansar, membenci orang-orang Ansar. Nah. Di dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda keimanan. Ya, yaitu mencintai Al-Ansar. Kalau dilihat dari si bahasa, Ansar ini jam'u nasir. Ya. Ansar. Nah, para penolong. Bentuk kata jama' dari nasir yang menolong. Seperti halnya ashab, ya, sahabat-sahabat. Nah, ini bentuk jama' dari sahib. Nah, ansar, jama' daripada nasir. Ashab, ashabun, jama' daripada sahib. Nah. Yang dimaksud dengan ansar, maknanya ansaru Rasulullah SAW. Para penolong, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika itu, kaum Ansar, mereka dari suku Al-Aus wal-Hajraj. Nah, ini orang-orang Ansar. Di mana sebelumnya, suku Aus dan Hajraj ini, ya, dua kabilah yang saling bertikai, saling berperang, bahkan saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Nah, ya, tapi ketika datang Islam, mereka dipersatukan dalam Islam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam ayat, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Nah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian tatkala dahulu kalian saling bermusuh-musuhan. Ini kaum Aus dan Hajraj, ya, saling bermusuh-musuhan, saling menumpahkan darah, dendam kesumat satu dengan yang lainnya. Nah, tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan di antara hati-hati kalian sehingga kalian saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum datangnya Islam sampai ada yang mengatakan mustahil kedua suku ini dipersatukan. Ya, dikarenakan dendam kesumat yang sangat besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala satukan di antara hati-hati mereka di atas Islam. Dan mereka, kaum Aus dan Hajraj, mereka adalah Ansar. Ya. Kaum Ansar. Kemudian Nabi SAW menamai mereka dengan Ansar. Nah. Dan ini suatu keutamaan. Ya. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Nah, kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Nah, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muncul pertanyaan, mana yang lebih afdal, kaum muhajirin atau ansor? Jawabnya muhajirin lebih afdal daripada ansor. Kenapa? Dikarenakan kaum muhajirin terkumpul padanya dua perkara. Pertama hijrah, yang kedua mereka pun membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu mereka ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya memiliki keutamaan. Ya, yang tidak boleh kita mencela salah seorang pun di antara sahabat Nabi. Baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor. Nah, bahkan yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan muhajirin ataupun kalangan ansor, ini merupakan alamat kemunafikan. Nah, membenci sahabat ansor, ini kemunafikan. Apalagi membenci para sahabat muhajirin, ya, yang mereka lebih utama daripada ansor. Jelas-jelas kemunafikannya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Walladhi nafsi biyadih, lau anna ahadakum anfaqo misla uhudin dahaban ma balagho mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa menyamai infak satu mudnya para sahabat. Bahkan tidak bisa menyamai setengah mudnya. Ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Ya. Tidak boleh kita mencela seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mencela mereka secara langsung mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara langsung menuduh Rasulullah tidak pandai memilih teman. Nah, dan di antara ciri keimanan mencintai sahabat Ansor dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, dan sebaliknya di antara ciri kemunafikan membenci sahabat Ansor dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sehingga para ulama memasukkan perkara ini dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip, ya, tentang pentingnya mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan mencintai sebagian sahabat Nabi kemudian membenci sahabat yang lainnya. Seperti halnya Syiah, Rafidah. Ya. Mereka menyatakan pecinta Ahlul Bait. Ya. Sebagian sahabat Nabi yang masuk ke dalam Ahlul Bait. Tapi di sisi lain mereka membenci sahabat-sahabat yang lain. Membenci Abu Bakar, membenci Umar bin Khattab, membenci Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ada juga sebagian mereka kelompok Nasibiyah yang menancapkan permusuhan kepada para sahabat. Semua para sahabat mereka membencinya. Benci kepada Ahlul Bait. Ya, benci kepada Ali bin Abi Thalib, benci kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, dan juga benci kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sebenarnya orang-orang Khawarij. Ya, orang Khawarij. Mereka membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, mereka mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan Ahlul Bait atau bukan dari kalangan Ahlul Bait. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan keutamaannya dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik dari kalangan Muhajirin ataupun dari kalangan Ansar. Sehingga seseorang bisa dikenali dia itu memiliki sifat kemunafikan, di antaranya bisa dilihat dari kecintaannya kepada kaum Ansar. Cinta ataukah tidak? Nah, ketika dia mencintai sahabat Ansar, nah, maka ini alamat keimanan. Tapi ketika dia benci kepada sahabat-sahabat Ansar, masuk juga tadi, apalagi kepada Muhajirin, ketika dia benci, maka ini merupakan alamat kemunafikan. Ya. Banyak ciri-ciri kemunafikan. Tidak terbatas pada yang disebutkan oleh hadis ini. Ya. Tapi sebagiannya di antara ciri kemunafikan seorang, benci kepada sahabat Ansar. Nah, dalam Al-Quran pun Allah sebutkan tentang ciri-ciri kemunafikan. Di antaranya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila bangkit melaksanakan sholat, bermalas-malasan, ingin dipuji oleh manusia, dan juga sedikit sekali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat orang-orang munafik. Nah. Dan juga Rasulullah mengatakan ayatul munafik salas. Ida haddasa kadaba waida wa'ada akhlafa waida tumina khana. Jadi kemunafikan ada tiga. Di antaranya apabila bicara dia dusta. Apabila berjanji dia ingkar. Apabila berikan amanah dia khianat. Ini ciri-ciri kemunafikan. Ya. Dan nifak, ada yang nifakul akbar, ada nifakul askor. Ada kemunafikan yang besar, yang bisa mengeluarkan dari Islam. Seperti hanya orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW. Ya. Kemunafikan mereka, kemunafikan yang besar. Nah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Sehingga Allah gambarkan ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka berjumpa dengan teman-teman mereka dari kalangan orang-orang kafir, mengatakan kami bersama kalian. Kami menyatakan keimanan hanya untuk mengolok-olok mereka saja. Sehingga Allah katakan, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Yeah. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ini munafik nifakun akbar. Yeah. Yang menyatakan keimanan, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Ini kemunafikan yang bisa mengeluarkan dari Islam, bahkan keadaan mereka lebih parah daripada orang-orang kafir. Sampai Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka tempatnya di kerak-keraknya neraka. Yang kedua, ada nifakul asgor, kemunafikan yang kecil. Yeah. Maknanya, kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Atau disebut dengan nifakul amali. Nifak, kemunafikan yang berkaitan dengan amalan. Ada pun yang pertama, nifakul akbar. Nifak yang besar yang mengeluarkan dari Islam berkaitan dengan itiqodi, keyakinan. Ya. Kalau nifak yang berkaitan dengan amalan, tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti yang saya sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ciri kemunafikan ada tiga. Apabila bicara dia dusta. Seseorang berdusta, seorang muslim berdusta misalkan, tidak dinyatakan kafir. Yeah. Tapi dia muslim. Lemah, kurang keimanannya. Terjatuh kepada dosa. Yeah. Nah, disebut dengan nifak yang berkaitan dengan amalan. Tapi kalau kemunafikannya berkaitan dengan keyakinan, ini mengeluarkan dari Islam. Nah. Qala rahimallahu ta'ala babun. bab yang ke-11. Qala haddatsana Abul Yaman, menceritakan kepada kami Abul Yaman. Qala akhbarana Su'aib an-Zuhri, berkata menceritakan, mengabarkan kepada kami Su'aib dari Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris, mengabarkan kepadaku Abu Idris, Aidullah ibnu Abdullah, anna Ubadata ibnu Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, wa kana syahida Badran, beliau termasuk di antara sahabat yang mengikuti perang Badar. Keutamaan yang besar bagi para sahabat yang ikut perang Badar. Sampai Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lahu. Silakan kalian melakukan apa saja yang kalian kehendaki. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Peperangan yang pertama dalam Islam, perang Badar. Jumlah yang timpang kaum muslimin sedikit, sementara orang-orang kafir musyrik banyak sekali, sampai 3 kali lipat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menangkan kaum muslimin. Bahkan tokoh mereka Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Nah, wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah, beliau Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat yang bersumpah dalam bayat al-Aqabah, di malam hari bayat al-Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa hawlahu isabatu min ashabihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan ada beberapa orang di antara sahabat-sahabatnya di sekitarnya, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'ah, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apa-apa. Wala tusyriku, dan kalian tidak mencuri. Wala taznu, tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian berdusta dengan kedustaan yang diada-adakan di antara tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, janganlah kalian bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Faman waffa minkum fa ajru 'ala Allah, barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka pahalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratul lah, dan barang siapa yang tertimpa sesuatu dari hal itu, kemudian dia diberikan hukuman. Nah, melakukan pelanggaran, kemudian diberikan hukuman, siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa kafaratullah, maka itu kafarah baginya. Nah, sebagai penghapus dosa. Ketika seorang melanggar perkara-perkara yang disebutkan tadi, nah, kemudian diberikan hukuman di dunia, maka hukuman tersebut sebagai kafarah. Wa man asaba min dhalika sayan summa satarahu Allah fa huwa ila Allah, dan barang siapa yang tertimpa sesuatu dari hal itu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya, maka itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In syaa'a 'afa anhu, apabila Allah berkehendaki Allah mengampuninya. Wa in syaa'a 'aqabahu, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan hukuman sisaan kepadanya. Fabayanahu ala dhalika, maka kami pun berbaiat kepada Nabi SAW atas perkara-perkara tadi. Nah, ya banyak faedah daripada hadis yang kita bacakan ini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Walhamdulillah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.